Nabi Muhammad dari Arab Saudi sampai di Paris ini tidak pernah terlukiskan dalam bentuk foto. Rentang waktu antara Rasulullah dengan Nabi Isa 576 tahun Isa keluar lahir. 6 sebelum Masehi, Rasulullah lahir pada tanggal 20 April 571 atau dalam tahun Islam disebut dengan 12 Rabiul Awal. Ada kebohongan besar dalam cerita sejarah ini. Mengapa? Nabi Muhammad tidak ada fotonya. Karena beliau hidup di zaman yang belum ada tukang foto. Kalau Nabi Isa yang 576 tahun ada fotonya, ini putar balik dari mana? Kasihan ke orang Kristen. Kasihan. Saya tidak bicara soal agama. Tapi juga saya tidak boleh paksa mereka memeluk Islam. Kenapa? Karena kalau semua sudah masuk Islam, siapa yang di neraka? Ini persoalan. Karena memang bukan saya sombong. Di Islam tidak diajar kesombongan, tidak boleh tak kabur. Tapi kalau semua pendeta kelas Indonesia lompatan logika saya 200 kali lipat baru mereka mampu. Allah Akbar. Tidak ada orang bodoh masuk Islam. Orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang cerdas. Orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang diberi petunjuk pikiran dan hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Tuhannya Nabi Isa. Jadi tidak mungkin Nabi Isa jadi Tuhan. Saudara tanya sama mimbar ini, mimbar, siapa yang bikin ente? Mimbar Raja Nyaut, yang bikin saya adalah carpenter, tukang kayu. Panggil tukang kayu yang buat mimbar ini, masih itu dia sudah meninggal. Sudah almarhum yang buat mimbar ini. Insya Allah masih itu, besok pagi tanya sama dia. Soit, waktu antum bangun bikin ini mimbar di masjid, pernah enggak dalam satu detik saya agak ente dari mimbar? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena mimbar ini eksistensinya kayu. Dan terpenter bukan dari itu eksistensinya, keberadaannya adalah manusia. Tukang kayu adalah ciptaan dan mimbar adalah. Tukang kayu adalah pencipta dan mimbar adalah ciptaan. The creator is not creatures. Pencipta bukanlah ciptaan dan ciptaan sebaliknya. Lebih bukanlah pencipta. Begitu kira-kira. Jadi Nabi Isa yang datang ke dunia itu membawa Injil. Dia membawa kitab. Lalu umat Islam dan Kristen di Indonesia mengatakan Injil adalah kitab suci orang Kristen. Orang Kristen punya kitab bukan Injil. Orang Kristen punya kitab berisikan dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya saya tidak pernah memberi uang kepada agama. Kalau profesor-profesor di Jakarta ada ulama-ulama yang bangku jilat dengan kapis, silahkan yang bangku jilat. Tapi saya tidak. Saya tidak single fighter. Saya keliling Indonesia. Saya punya niat untuk mengislamkan ke orang-orang Kristen. Tapi saya bilang tadi, kalau bodoh tidak usah masuk Islam. Jangan ente nimbrung di dalam dari makhluk. Tidak usah. Kalau bodoh tidak akan sampai ke Islam. Aku yakin. Ini buktinya kitab suci orang Kristen. Ini kitab-kitab yang kosong. Kosong tidak punya ayat. Tetapi sekarang yang kosong-kosong ini sudah ada ayat tapi pakai kode tutup dan buka turun. Itu namanya ayat-ayat palsu. Bukan ayat-ayat cinta. Kasihan orang Kristen. Kasihan. Mulai dari pendetanya sampai kepada jemaat-jemaatnya. Kalau jemaatnya masuk neraka, apalagi pendetanya. Dan saya bukan hanya bilang dalam ceramah. Di buku saya ada surga bagi Islam dan neraka bagi Kristen. Ada dua alternatif yang orang Kristen yakin. Kalau enggak senang sama saya, negara kita negara hukum. Tuntut secara hukum. Saya sudah siap. Jangankan eksekusi tembak mati, tenggelam sepanjang depan saya tidak akan mundur. Tidak akan mundur saya. Insya Allah. Makanya saya katakan tadi, saudara-saudara saya, saat mari kami bawa, jangan sulit. Jangan. Saya sudah menggadaikan diri saya ini untuk Islam. Biarkan saya berjuang supaya kekuatan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala nyata di dalam kebenaran yang saya mau. Biarkan saya, doanya sudah cukup. Ente mau bikin apa kalau doa seluruh 210 juta jiwa jamaah mengangkat tangan, ya Allah, ya Rabb, lindungilah Muhammad Yahya yang mandang kafir itu. Dia membawa kebenaran agamamu dengan tidak ada rekayasa kecuali oleh kekuatan kebenaran Al-Qur'an. Lindungi dia, ya Allah. Masih sehat-sehat, masih sehat sampai sekarang. Waktu di pendeta sedikit-sedikit sakit. Kita, saya ini orang Manado. Bagaimana dia mau sakit? Semua makanan saya ajar. Pokoknya hewan kaki satu saya tembak. Hewan kaki dua saya malingnya makan habis. Hewan kaki tiga, hewan kaki empat, tinggal kaki lima kerja saya memasak. Tidak kebanyakin. Banyakin pasti. Guru besar, badan lombek. Lemas, banyak daging pindah. Oh memang betul. Dan makan babi itu di dalam perutnya banyak daging pindah. Lemas. Tetapi ketika saya masih sama Allah, tidak ada penyakit sama sekali. Bahkan saya pernah berhenti berdakwah, kaki saya bengkak. Kenapa? Karena Allah mengharuskan saya untuk berjuang hingga mati di jalan Allah. Tidak ada yang berani ceramah keliling. Bukan saya artis, saya ini adalah penceramah ulama. Saya jalan dari Jakarta dengan mobil pribadi ke Indonesia, bukan naik pesawat, bukan. Dan tidak ada target-target pakai amplop, tidak ada. Tidak ada dalam kamus Muhammad Yahya ceramah seperti itu. Itu waktu di pendeta. Di Kristen begitu. Kalau pimpin 100 kepala keluarga, 100 kepala keluarga itu kalau gajinya 1 juta per bulan, maka omset si pendeta 10 juta. Karena bayar per 10, enggak bayar di bintangku. Ya 10 ini. Takut, terpaksa bayar. Ini yang namanya tadi apa? Mau bicara apa saja? Ramadan sudah lewat. Idul Fitri sudah kita jalankan. Sudah menjadi manusia yang fitrah. Apalagi punya argumen apa saja? Saya bukan ustaz sholat, bukan ustaz tentang Ramadan, bukan ustaz tentang hadis, bukan. Saya adalah orang yang ditempatkan Allah untuk membongkar kebohongan kafir. Itu tugas saya. Tidak boleh saya sok jagoan. Ini jamaah harus sholat dengan baik. Tidak boleh. Ente cuma tugas kafir. Lalu Allah beri nikmat masuk Islam. Tidak usah lagi. Tidak usah gitu umat Islam. Orang Islam tanpa juru selamat pasti selamat. Orang Kristen walaupun ada juru selamat tetap neraka. Saya tahu di perimisin banyak orang Kristen. Biar aja. Ini kan dakwah. Kalau hanya orang beribus dikasih bodrek satu butir sembuh. Tapi kalau komplikasi jiwa, maka dosisnya harus tinggi. Begitu. Gak apa-apa kalau ada yang perasaan sama saya. Besok kan bisa kumpul pendeta yang